apakah mani najis? Pendapat yang lebih kuat, mani tidak najis. Tidak najis. Kalau tentang mandi, maka wajib mandi ketika keluar mani dengan syahwat. Namun mani itu sendiri menurut pendapat yang lebih kuat tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena pernah Nabi SAW sholat dalam keadaan di pakaian beliau ada bekas mani. Ya. Dan mani adalah asal usul manusia. Apakah kita tercipta dari hal yang najis? Antum, kita semua tercipta dari barang najis? Lah, tidak. Nah, kita saja enggak mau dibilang begitu, ya kan? Bagaimana dengan para nabi? Para nabi sama manusia. Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang najis? Lah, tidak.